konco kandel bojo putok sleding teke opo ra ono kincil liya sing seneng kowe nganti kowe niku bojone konco dhewe. Hey, kowe koncoku sing jarene CS ku nanging nyatane ning buri kok kowe kaya babu ribe niku ngiya bojone konco dhewe. Padahal engkau keju, rangang gosok pasang tun, kau harus bayi diriku. Ayo, satan nane, hati kulara, nani aku mencoba rapok. Suara apa itu ya? Satan nane, hati kulara. Bojoku tak sleding beker.